Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Ibnu Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Hari ini ma'asyar al-muslimin, kita memasuki al-faslus salis, yaitu fasal yang ketiga dari kitab yang beliau tulis yang berjudul Fit Tasyri', di dalam permasalahan penentuan syariat. Beliau berkata, At-tasyri'u haqqun lillahi ta'ala. At-tasyri' menentukan syariat, menentukan hukum dan aturan, itu adalah haqqun lillahi ta'ala, adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bit tashri', adapun yang dimaksud dengan at-tashri', ma yunazziluhu Allah ta'ala li ibadihi, yaitu apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Minal manhajil ladzi yasiruna 'alaihi fil aqaidi wal mu'amalat, dari manhaj, yaitu cara hidup, aturan-aturan, metodologi yang mana manusia berjalan di atasnya, fil aqaid wal muamalat, baik permasalahan akidah ataupun permasalahan muamalat. Wa min dzalika at-tahlilu wat-tahrim, dan masuk di dalam pembahasan tasyri' yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala adalah permasalahan menentukan mana yang halal dan mana yang haram. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak menentukan sesuatu itu halal dan yang berhak menentukan sesuatu itu haram bukan manusia. Ya, bukan juga akal-akal manusia. Tetapi yang berhak menentukan ini halal dan itu haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Falaisa li ahadin an yahilla illa ma ahalla Allah lah. Maka tidak boleh bagi siapapun menghalalkan kecuali sesuatu yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuharrimu illa ma harrama Allah, dan tidak boleh kita mengharamkan kecuali sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 116, wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan janganlah, kata Allah, kalian mengatakan apa-apa yang dikatakan oleh lisan kalian dengan kedustaan, ini yang halal dan ini yang haram. Jangan mengucapkan kalimat seperti itu. Jangan pernah kalian mengatakan dengan hawa nafsu kalian, hadza halal wahada haram, ini halal dan ini haram, tidak boleh, itu bukan hak kalian. Litaftaru alallahil kadhib, ya, kalian hendak membuat kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya orang-orang yang berdusta kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang celaka dan orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan. Di ayat yang lain, La'asirul Muslimin, surat Yunus ayat yang ke-59, Allah berfirman, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizq faja'altum minhu haraman wa halala Qul Allahu adhina lakum am 'alallahi taftarun. Allah katakan, katakanlah ya Rasulullah, jelaskanlah kepada kami apa-apa yang telah Allah turunkan kalian yang Allah turunkan kepada kalian dari rizki, lalu kalian jadikan sebagiannya halal dan sebagiannya haram. Katakanlah, apakah Allah yang mengizinkan hal tersebut untuk kalian? Am 'alallahi taftarun? Ataukah kalian hanya membuat kedustaan atas Allah subhanahu wa ta'ala? Ayat ini pun, ma'asyiral muslimin, menegaskan kepada kita semua bahwa hak menentukan halal, hak menentukan haram, ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ditentukan sebagai sesuatu yang halal, maka kita harus mengatakan itu halal. Tidak boleh kita katakan haram. Karena kalau kita katakan yang halal itu haram, artinya kita telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala fit tashri', menyekutukan Allah di dalam menentukan syariat. Dan ini adalah kesyirikan yang besar dalam Islam. Sebagaimana nanti ayatnya akan kita baca, yaitu firman Allah At-Taubah ayat 31. Begitupun sebaliknya, ma'asyiral muslimin, ketika Allah telah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan perzinahan, Allah mengharamkan sesuatu yang memabukkan, Allah mengharamkan mencuri, dan Allah mengharamkan perkara-perkara yang lain, maka kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah menjadi sesuatu yang halal, menjadi sesuatu yang boleh. Kalau ini na'uzubillah dilakukan, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam asyirkul akbar, yaitu syirik yang besar. Kenapa dia disebut dengan syirik besar? Karena dia telah berusaha menandingi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan hukum, di dalam menetapkan aturan. Padahal inil hukmu illa lillah, hukum itu adalah milik Allah, yang menentukan halal dan haram hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan manusia tugasnya hanyalah menjalankan, sedangkan Nabi menyampaikan, dan Allah yang menentukan syariat. Minallahi risalah, kata Imam Az-Zuhri, dari Allah risalah itu berasal. Wa 'alal rasulil balag, adapun tugasnya Rasul menyampaikan. Wa 'alaina taslim, adapun tugas kita adalah tunduk pasrah menjalankan semua yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, faqad nahallahu 'anit tahlili wat tahrim, maka Allah telah melarang kita dari berkata ini halal dan itu haram. Ya, tidak boleh kita menentukan ini halal dan itu haram. Tetapi yang menentukan ini halal dan itu haram hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Biduni dalilin minal kitabi was sunnah, tidak boleh kita mengatakan halal dan haram tanpa memiliki dalil dari Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dari As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbaru anna dhalika minal kadhibi 'ala Allah. Dan di ayat yang barusan kita baca, Allah memponis orang-orang yang mengatakan sesuatu itu halal dan haram semata-mata berdasarkan hawa nafsunya, minal kadhibi 'ala Allah, bahwa itu adalah perbuatan berbohong, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. كما أخبر سبحانه وتعالى أن من أوجب شيئا أو حرم شيئا من غير دليل فقد جعل نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa yang mewajibkan sesuatu padahal Allah tidak mewajibkannya, dan mengharamkan sesuatu padahal Allah tidak mengharamkannya, maka dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fima huwa min khasaisih, dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Apa itu kekhususan Allah, ma'asyiral muslimin? At-tasyri'. At-tasyri' adalah kekhususan Allah. Menentukan syariat adalah kekhususan Allah. Hak Allah yang menentukan syariat. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin, Surat Asy-Syura ayat yang ke-21, Allah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka, kata Allah, Am lahum syuraka'u, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad din, yang menentukan bagi mereka aturan-aturan agama. Malam ya'zam bihillah, sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah bertanya, apakah kalian memiliki sekutu, tandingan selain daripada Allah yang menentukan untuk kalian aturan-aturan agama? وَمَنْ أَطَاءَ هَذَا الْمُشَرِّعْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ وَوَافَقَهُ عَلَى فِعْلِهِ فَقَدْ أَشْرَكَهُ مَعَ اللَّهِ. Dan siapa yang mentaati penentu syariat ini, yaitu selain daripada Allah, dan dia menyadari bahwa ini, ia menyadari bahwa ini bertentangan dengan agama Allah, dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh musyarri', penentu syariat tersebut, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 121, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, kata Allah. Dan jika kalian mentaati mereka, siapa mereka di ayat ini? Yaitu orang-orang yang menghalalkan ya sebagian hewan ternak dan mengharamkan sebagian yang lain. Wa in ata'tumuhum, jika kalian mentaati mereka, yaitu orang-orang yang mengatakan sesuatu yang halal padahal Allah mengharamkannya, atau mengatakan sesuatu yang haram padahal Allah menghalalkannya, innakum lamusyrikun, maka sungguh kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beliau berkata, alladzina yuhilluna ma harramallahu minal mayyitat, yaitu kalau kalian mengikuti ucapan orang-orang yang menghalalkan bangkai, man ata'ahum fi dzalika fahuwa musyrik, siapa yang mentaati mereka maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Kama akhbarahullahu ta'ala, sebagaimana Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran, anna man ata'al ahbara war ruhban, bahwa siapa yang mentaati rahib-rahib dan pendeta, fi tahlili ma harramallah wa tahrimi ma ahallahullah, di dalam mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka orang tersebut telah menjadikan pendeta dan rahib sebagai Tuhan selain daripada Allah. Jadi ada ayat Al-Quran yang memponis siapa saja yang mentaati manusia di dalam halal dan haram, tidak mengembalikan perkara halal dan haram kepada Allah, maka sungguh dia telah menjadikan orang tersebut sebagai sekutu, sebagai tandingan atas Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 31, Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum wa ruhbanahum, para rahib-rahib mereka dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, rob-rob lain, tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Adi ibn Hatim, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau berkata, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kami tidak merasa menyembah mereka, ya Rasulullah. Adi bin Hatim, seorang sahabat yang masuk Islam setelah sebelumnya beliau beragama Nasrani, beliau berkata, ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kami tidak merasa menyembah mereka, ya Rasulullah. Faqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, alaisu yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna. Bukankah mereka itu menghalalkan, yaitu para rahib dan para ahli ibadah, bukankah mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram, lalu kalian ikut menghalalkannya, mentaati pendeta-pendeta dan rahib kalian. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna. Dan mereka mengharamkan sesuatu yang halal, kalian pun ikut mengharamkannya. Maka beliau berkata, yaitu sahabat Adi bin Hatim berkata, bala, kalau begitu pernah ya Rasulullah. Kalau kami mengikuti apa yang mereka ucapkan, kalau kata mereka halal, halal, kalau kata mereka haram, haram, sami'na wa ata'na. Maka Rasulullah berkata, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka. Masya Allah, ya. Jadi menyerahkan hak halal dan haram kepada selain Allah, kepada manusia, siapapun dia, apakah ilmunya banyak, kedudukannya tinggi, apa kata Rasulullah, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka. Jadi memberikan hak dan menentukan haram kepada manusia, sama saja menjadikan mereka arbabam min dunillah, yaitu rob-rob selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sebagian ulama mengatakan bahwa menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala adalah syirkun fi rububiyyatillah, yaitu syirik dalam perkara rububiyah. Karena di ayat ini kalimatnya arbabam min dunillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Syeikh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullahu ta'ala, wa fil hadithi dalilun ala anna ta'atal akhbari wal ruhbani fi ma'siyatillahi ibadatan lahum min dunillah. Di ayat yang mulia ini dan di hadis yang mulia, ya, di dalamnya terdapat berita bahwa siapa yang mentaati para ahbar, yaitu pendeta-pendeta dan ruhban, orang-orang saleh, para ahli ibadah, fi ma'siyatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah, ibadatan lahum min dunillah, adalah bentuk peribadatan kepada mereka. Jadi kita tidak sujud, kita tidak memohon kepada mereka, tetapi kita mentaati mereka di dalam menghalalkan yang haram, di dalam mengharamkan yang halal. Maka sadar tidak sadar, kita telah menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah, tuhan-tuhan lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, minasyirkil akbar alladhi la yaghfiruhullah, dan ini termasuk syirik besar yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati ya, menyerahkan hak halal dan haram kepada manusia, artinya kita sudah jatuh ke dalam asyirkul akbar, syirik yang besar. Bukan syirik yang biasa, syirik yang besar. Syirik besar tidak diampuni oleh Allah. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha', dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah, siapapun yang menyekutukan Allah, sungguh Allah telah haramkan baginya surga, kata Allah dalam Al-Quran. Di ayat yang lain Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu ya Rasulullah, sebagaimana telah kami wahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau menyekutukan Allah, niscaya terhapuslah seluruh amal soleh yang pernah engkau lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karenanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dirinya. Subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Di ayat yang lain Allah berfirman dalam Al-Quran ma'asiral muslimin, Allah katakan, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, dan janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak, yaitu sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah perbuatan fasik, perbuatan dosa. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, dan sesungguhnya syaitan akan mewahyukan kepada para aulianya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Ini sudah jelas haram, tapi setan akan berbisik kepada para aulianya, liyujadilukum, untuk mendebat kalian dalam perkara ini. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun, dan kalau kalian mentaati mereka ya dalam perkara ini, mereka sudah menghalalkan yang haram, kalau kalian mentaati mereka, innakum lamusyrikun, sungguh kalian telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak ayat yang kita baca ma'asyiral muslimin ya,

Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silakan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, sasis, laris. Oke. Monggo, monggo, monggo, monggo. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Silahkan, Mas. Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd, ma'asiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana biasa, di kesempatan yang kedua ini kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat, dan kami mengundang para pemirsa untuk interaksi bersama kami, baik melalui telepon atau pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami cantumkan. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah orang bisa melihat masa depan? Karena saya pernah diprediksi orang pintar menjadi orang sukses atau kaya. Wallahu alam bissawab, ya, tidak ada seorang pun. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana, di bumi mana dia akan meninggal. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia usahakan besok, ya. Jadi perkara hari esok adalah perkara yang gaib. Di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa perkara yang gaib hanya diketahui oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml ayat ke-65, Allah katakan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Katakanlah, tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, Kul inni la a'lamul ghaib. Katakanlah, ya Rasulullah, aku ini tidak mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Lau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku memperbanyak melakukan kebaikan. Jadi tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Adapun orang-orang yang mengaku perkara, mengetahui perkara yang gaib, mereka adalah dukun-dukun yang mendapatkan bisikan dari syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ataka ghinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu. Man ataka ghinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fala tuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat, man ataka hinan aw sahiran aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir dan paranormal, kemudian dia menanyakan sesuatu lalu membenarkannya, sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Allah alam bisawab. Ada Ibu Uti di Mojokerto. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Iya. Ustaz, saya mau bertanya. Baru-baru ini kan ada statement dari salah seorang Ustaz bahwa orang yang melihat drama Korea itu adalah orang kafir. Apakah benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Yang melihat drama Korea adalah orang kafir. Iya. Masya Allah. Itu saja Ibu? Iya. Allah alam bisab ya. Kalau artinya melihat drama Korea dianggap sebagai pembatal keislaman, yang menjadikan keislaman seseorang itu batal, tentunya itu adalah sifat ghulu. Ya, sifat ghulu adalah sifatnya orang-orang khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Tapi kalau maksudnya itu adalah film orang kafir, ya tidak kita ragukan, betul. Artinya pemerannya bukan orang-orang Islam. Ya, lalu adegannya tidak sesuai dengan akidah Islam, tidak sesuai dengan akhlak Islam, betul itu film bukan film Islam, tapi film yang dibuat oleh orang-orang kafir, tentunya dikonsumsi, hukum asalnya untuk orang-orang kafir ya. Apakah ada, apabila kaum muslimin melihat film itu dia diponis kafir? Tidak, tetapi diberikan nasihat agar dia tidak menyaksikan film seperti itu di mana aurat dibuka lalu ada hubungan yang tidak ada batasnya antara laki-laki dengan perempuan ya. Dan na'udzubillah ya, kita menjadikan idola kita orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi bagaimana logikanya? Ya, ini menunjukkan lemahnya akidah ketika kita menjadikan idola kita adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan Rasulnya, orang-orang yang menyekutukan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya kita tidak mengkafirkan mereka, kita menasihati mereka agar mereka tidak menonton acara seperti itu. Tetapi kalaupun mau menonton, acara-acara yang bermanfaat, ceramah-ceramah agama, kalaupun ada apa namanya, kalaupun mau nonton film ya tentunya yang berfaedah, yang ada maknanya. Misalnya ada di televisi dulu film apa itu, Umar bin Khattab ya, menceritakan perjalanan hidup Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atau kisah para nabi dan rasul, itu bagus ya. Tetapi kalau kita menonton orang-orang kafir yang membuka aurat, yang bermaksiat dan lain sebagainya, tentunya ini bisa melemahkan akidah al-wala wal-bara'. Al-wala artinya loyalitas kita kepada Allah dan Rasul. Al-bara' adalah sikap kita berlepas diri dari perkara-perkara yang dimurkai dan dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, dari Heri di Tangerang. Sudah menjadi kebiasaan di komplek perumahan apabila ada pesta walimahan saling membantu. Pertanyaannya, bila tetangga tersebut minta bantuan tenaga kita untuk acara tersebut, apakah kita harus menolak karena ada maksiatnya, yaitu ada musik? Bila sebagian rumah misal garasi ya, kita dipinjam apa juga boleh. Jazakallahu alam bisawab ya. Hukum asalnya innamal a'malu binniat, amal itu tergantung kepada niat. Kalau kita membantu acara walimahnya, ingat walimahnya bukan kemaksiatannya, maka itu dianjurkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan dan dosa. Artinya kita membantu beliau hanya sebatas misalnya memfasilitasi tempat makan, atau memfasilitasi tempat menyambut tamu, memfasilitasi tempat memasak dan lain sebagainya ya, atau untuk pelaminan. Tapi kalau dia meminta kita agar menjadikan lahannya, lahan kita untuk panggung yang digunakan oleh wanita-wanita berjoget-joget, laki-laki berdendang di situ, itu tidak. Tidak, dan hampir kita tidak mendapatkan ada walimah yang tidak menggunakan musik. Dan terkadang perkara yang haram ini bertingkat. Ada perkara yang haram yang jali, yang jelas, siapapun pasti tahu itu haram, misalnya berzinah ya, kecuali memang orang-orang yang sesat yang mengatakan zinah itu halal. Ada perkara yang haram yang jali, yang jelas. Ada perkara yang samar, artinya banyak orang yang gak tahu. Atau orang tahu, tetapi mereka menganggap ada masalah dengan dalilnya bahwa itu haram. Misalnya Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa musik itu adalah halal, karena beliau mempermasalahkan hadis Al-Bukhari yang mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib, akan ada di antara umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamr dan alat musik. Beliau syubhat, beliau mendapatkan ini hadisnya bermasalah, tidak bisa dijadikan dalil dan lain sebagainya. Jadi ada yang haram memang disepakati, jelas, terang dan lain sebagainya, dan ada yang samar bagi sebagian orang. Maka yang samar ini ya kita jelaskan kepada mereka, kalaupun Bapak ingin membantu, bukan membantu acara dangdutan atau acara musik, tetapi membantu acara walimah. Apa itu walimah? Misalnya tadi masakannya kita biarkan masak di dapur kita, tamunya masuk ke rumah kita, enggak ada masalah. Ya, innamal a'malu bin niat. Allah alam bisawab. Ada Ummu Rafi, coba kita angkat. Assalamualaikum. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Rafiq. Ini Ustaz mau nanya Ustaz. Iya. Dulu waktu saya belum tahu kalau kayak tahlilan atau apa itu enggak boleh ya. Iya. Itu kan kita suka dikasih buku-buku untuk apa tuh tahlilan gitu Ustaz, yang ada baca-bacaan Yasin dan lain-lain. Nah, yang zaman dulunya itu ada kayak doa apa ukasyah, doa talqin mayit atau apa. Terus kan saya dengar bahwa itu tidak boleh gitu ya Ustaz ya, sebagian menyatakan itu enggak ada di Islam. Nah, itu buku-buku tersebut, buku tahlil-tahlil tersebut, sebaiknya kita apain ya Ustaz? Karena kan saya nggak pernah baca-baca lagi kayak gitu, karena kan lebih baik baca Al-Quran gitu daripada baca buku itu. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan terhadap buku-buku tahlil tersebut Ustaz? Gitu aja baik. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Tahlilan sebagaimana itu sudah dijelaskan bahwa itu tidak ada dasarnya dalam Islam ya. Bahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memandang berkumpul di rumah mayit lebih dari 3 hari adalah perbuatan niyahah, perbuatan meratap mayit yang dilarang. Begitupun para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan berkumpul di rumah mayit, makan dan minum lebih dari di hari yang ketiga, itu adalah perkara yang baru dalam agama, tidak semestinya kita lakukan, dan di dalamnya terdapat percampuran antara ajaran Islam dengan ajaran agama yang lain. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampur yang hak dengan yang batil. Al-Islam adalah al-haq, sedangkan yang lainnya adalah batil. Lalu diapakan buku-buku tersebut? Apakah dibuang? Tentunya tidak mungkin dibuang. Kenapa tidak mungkin dibuang? Karena di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Atau dibiarkan saja khawatir nanti rusak, lalu terinjak-injak dan lain sebagainya ya. Kalau memang ada kertas-kertas ya, kertas-kertas. Baik kadang kita menemukan apa itu namanya majalah Jumat ya, bukan majalah, namanya buletin. Kalau kita mendapatkan buletin Jumat atau majalah yang sudah tidak terpakai yang ada tulisan Al-Quran atau ada lafzul jalalah, lafaz Allah, itu tidak dibuang sembarangan ya. Tetapi hendaknya sebagian ulama mengatakan dimasukkan, apa sebagian ulama saya membaca itu dimasukkan ke dalam kain putih, kemudian dikubur, dimasukkan ke tanah. Bukan sunnah perbuatan itu, bukan sunnah, tetapi itu sebagai bentuk memuliakan. Lalu Ustaz, bagaimana kalau dibakar? Dibakar kadang khawatir ada fitnah, masyarakat nanti melihat, oh itu kenapa kok orang membakar ayat-ayat Quran misalnya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, ya sudah, masukkan saja ke dalam kain, lalu digulung, lalu masukkan ke dalam tanah, daripada diinjak-injak, daripada apa namanya berserakan, berceceran, tidak terpakai, rusak, kena debu, sedangkan di dalamnya ada ayat kursi, ada Yasin, ada Al-Waqiah, ada Ar-Rahman, ada doa-doa dan lain sebagainya. Lebih baik tadi dikubur ya. Adapun dibakar ya tidak ada larangan, tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan tulisan-tulisan tersebut dari apa? Menghinakan, jangan sampai dihinakan, karena di dalamnya ada Al-Quran, ada ayat-ayat Quran, ada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu'alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan apa saja di bulan Muharram menurut sunnah? Wallahu'alam bissawab ya. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah berdasarkan firman Allah, Inna iddata syuhuri inda Allahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ada 12 di sisi Allah, dan ada 4 bulan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, afdalu siyam ba'da siyami ramadan siyamu syahrillahil mubarak syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Muharram. Oleh karenanya di bulan Muharram ini kita perbanyak puasa, khususnya puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Sudah lewat ya, hari Senin dan hari Selasa kemarin, itu kita disunnahkan puasa Tasu'ah dan puasa Muharram. Ya Rasulullah datang ke kota Madinah, lalu beliau mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari ini? Mereka berkata, hadza yaumun salih, ini hari yang baik. Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun di hari ini. Maka Nabi Muhammad berkata, ana aula bi Musa minkum, aku lebih utama atas Musa daripada kalian. Maka beliau merintahkan umatnya untuk berpuasa tanggal 10 dan diiringi tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pembagian waris, kita sudah mengingatkan bahwa pembagian harus sesuai dengan syariat Islam, tapi ada salah satu yang mengatakan, saya tidak mau pakai dasar Al-Quran dan hadis. Bagaimana statusnya orang yang dengan sadar mengatakan hal tersebut? Allah alam bissawab ya. Orang yang seperti itu adalah orang yang fasik, orang yang zalim. Orang yang fasik, orang yang zalim. Yaitu orang-orang yang berpaling dari ayat hukum Allah dikarenakan hawa nafsu, ingin dapat banyak. Ya. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Kitabut Tauhid, beliau membahas perbedaan firman Allah, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika umul kafirun faulaika umul zalimun faulaika umul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafirun, zalimun, fasikun. Beliau menjelaskan ini tiga hukum yang berbeda. Kapan berhukum dengan selain hukum Allah, kafirun? Ketika mereka menganggap hukum mereka itu lebih baik, atau ketika mereka menganggap hukum manusia sama dengan hukum Allah, atau ketika mereka menganggap boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Ini bisa masuk kategori kafir. Lalu kapan zalim dan fasik? Zalim dan fasik itu adalah ketika seseorang berpaling dari hukum Allah dikarenakan hawa. Hawa itu hawa nafsu. Dia ingin dapat lebih banyak. Ya. Misalnya dia seorang wanita, dia tahu kalau memakai aturan Islam, dia dapat setengah dari laki-laki, dia tidak mau. Maka dia mengatakan, saya enggak mau pakai hukum Quran hadis. Maka itu namanya zalim, fasik. ya. Maka kita tidak mengkafirkan, terburu-buru mengkafirkan orang seperti itu, tetapi kita menjelaskan dengan cara yang baik agar dia mau kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada Ummu Hamzah di Tegal, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Halo. Iya Ibu, silakan Ibu. Saya mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Ya. Tentang sholat itu bagaimana ya kalau misalnya saya rakaat pertama baca di tengah-tengah surah, terus itu di awal membaca tengah-tengah surah itu wajib membaca ta'awudz atau bismillah atau tidak? Baik, itu saja Ibu. Ya, kemudian baik rakaat pertama dan kedua itu pertanyaannya. Baik. Atau ta'awudz saja atau bismillah saja atau tidak pun baik. Tidak masalah gitu. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bissawab ya. Kalau Ibu membaca awal surat ya tentunya awal surat adalah bismillah dan bismillah adalah bagian dari semua surat di Al-Qur'an kecuali At-Taubah. Jadi bismillah adalah bagian dari semua surat dalam Al-Qur'an kecuali At-Taubah. Artinya kalau kita memulai membaca dari awal surat ya maka kita wajib membaca apa bismillah. Karena itu menurut mazhab Imam Syafi'i bismillah adalah bagian dari semua surat dalam Al-Qur'an kecuali Al-Bara'ah atau At-Taubah. Lalu bagaimana kalau kita membacanya dari tengah? Ya, dari tengah artinya tidak dari awal. Maka kita disunnahkan untuk berta'awudz. Kita disunnahkan untuk apa berta'awudz berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah, dan kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an maka berta'awudzlah ya. Tetapi hukum asalnya ta'awudz ya di awal aja di rakaat yang pertama kita sudah berta'awudz, artinya kalau kita ingin membaca pertengahan surat tinggal dibaca saja, kecuali kalau kita mulai dari awal surat ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i tetap saja kita membaca bismillah karena bismillah itu adalah bagian dari semua surat dalam Al-Qur'an kecuali surat At-Taubah. Ya. Jadi kalau ta'awuznya sudah di awal ketika Ibu takbiratul ihram Allahu Akbar baca iftitah sebelum baca Al-Fatihah kita sudah ta'awuz. Ya sudah itu saja cukup. Ta'awuz yang pertama itu cukup, selebihnya tidak perlu lagi kita membaca ta'awuz. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali bismillah ya, bismillah tetap dibaca. Kalau kita memang membacanya dari awal surat. Allah lebih. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Di masjid kami sedang membangun, apakah panitia harus tahu uang yang diinfakkan oleh jamaah bahwa uang tersebut halal atau haram? Allah lebih. Ya tidak ada beban. Jadi ketika kita menerima sedekah dari orang, tidak ada tuntunan agama bahwa kita nanya ini halal atau haram. Tidak ada tuntunan begitu dalam Islam. Ya kalau ada orang muslim, dia bersedekah, ini sedekah saya, hukum asalnya kita tidak dibebankan untuk memastikan halal atau haram. Orang yang mau sedekah, mereka dibebankan oleh Allah untuk memilih harta yang baik untuk disedekahkan. Adapun kita yang menerima, tidak dituntut untuk cari tahu ini, mohon maaf, Anda mengasih uang 100 juta ini dari mana? Enggak dituntut begitu. Tapi orang yang hendak berinfak, hendaknya dia berinfak dengan yang baik. Dalilnya firman Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu min tayyibati ma razaqnakum. Infakkanlah dari hal yang baik yang telah kami berikan kepada kalian. Lain cerita kalau kita memang sudah tahu itu hasil mencuri, saya tahu. Ya saya juga teman sekantornya begini. Nah itu lain cerita. Ya maka kita katakan mohon maaf kami bangun masjid, kami tidak menerima harta yang begitu. Tapi kalau kita tidak tahu ya sudah. Ya kita tidak dituntut untuk tahu dari mana harta itu berasal. Tapi yang mau berinfak, dia mendapatkan perintah dari Allah agar menginfakkan sesuatu yang baik. Allah alam bisawab. Imam masjid kami memakai sarana mikrofon yang dicepitkan di baju yang ada kabel panjang. Masalahnya setiap imam mau sujud tangannya sebelah sibuk membenarkan kabelnya. Sah sholatnya, enggak ada masalah. Melakukan gerakan sholat, melakukan gerakan di luar salat ketika sedang salat untuk keperluan tidak masalah. Rasulullah salat lalu ada yang mengucapkan salam, Bagaimana kata Bilal, Rasul menjawab salam, mengangkat tangan. Rasulullah salat sambil menggendong Umamah. Menggendong Umamah lebih repot daripada memperbaiki mikrofon yang digantung di baju. Jelas? Kita salat, di depan kita ada sop yang kosong, maju untuk mengisi sop, enggak ada masalah. Ya, atau mendekat ke sutroh agar orang bisa lewat, tidak masalah juga. Jadi gerakan yang dibutuhkan dalam salat itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, tentunya gerakannya tidak berlebih-lebihan ya, tidak terlalu banyak. Ya biasa saja gerakan yang diperlukan. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, ayah ana sudah 3 bulan sakit kedua lutut kaki sampai tak bisa berjalan. Sudah dibacakan surah-surah pendek yang ana tahu dengan dengar juga. Sudah ada ikhtiar berobat, kalau ada doa khusus untuk orang tua yang sakit. Allah alam bisa, biar Rasulullah berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengajarkan kita doa apabila kita mendapatkan sesuatu yang sakit ya, kita memegang bagian yang sakit tersebut, memegang bagian yang sakit, kemudian membaca bismillah 3 kali, bismillah, bismillah, bismillah. Selesai membaca bismillah, kita membaca 7 kali doa. A'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. A'udzu, aku memohon perlindungan, bi'izzatika, dengan kemuliaanmu, wa qudratika, dan dengan kekuasaanmu, min syarri ma ajidu wa uhadzir, dari keburukan yang aku dapatkan dan aku takutkan. Ya a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadzir. Atau kita mendoakan misalnya dengan membaca Allahumma rabban nas, ya Allah engkaulah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa isfi anta syafi, hilangkanlah penyakit, engkaulah penyembuh penyakit, la syifa'an illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, syifa'un syifa'an la yugadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Itu banyak doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Ya, tapi tidak berarti kita tidak berobat, tetap kita berobat ke dokter. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum warahmatullahi. Mana pertanyaannya? Bisa diulang apa? Tadi pembahasan kekuasaan Allah, karena ibu terluput mencatatnya. Kekhususan Allah itu adalah menentukan halal dan haram. Jadi Allah memiliki kekhususan, yaitu masalah halal dan haram. Halal dan haram itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak boleh menyaingi Allah di dalam perkara menentukan halal dan haram. Yang berhak menentukan halal dan haram hanyalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang pertama surat An-Nahl ayat 116. Ya, An-Nahl 116, Allah berfirman, janganlah kalian mengatakan apa yang disifati oleh lisan kalian ini halal itu haram, untuk membuat kebohongan atas nama Allah. Begitupun surat Yunus ayat yang kedua, ya, katakanlah, jelaskan kepada kami apa yang telah kami turunkan kepada kalian berupa rizki. Apakah kalian jadikan sebagiannya halal dan sebagiannya haram? Ya, begitupun ibu bisa lihat dalam surat Asy-Syura ayat 21, Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain dari Allah yang membuatkan syariat dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Begitupun dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 31, di mana Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahib dan orang-orang saleh mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan Rasulullah menafsirkan ayat ini, maksudnya mereka mentaati para ulama mereka dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Begitupun dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 121. Itu yang tadi kita bahas. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas, ma'asiral muslimin, yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah dari kita sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.